Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, puasanya masih ketahuan, kurang semangat. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Dan pada kesempatan kali ini, kita hadir siaran langsung dari Pondok Pesantren Az-Ziyadah Klender, Jakarta Timur. Ya, hari ini tanpa terasa kita masuki puasa di hari kedua atau hari kedua di bulan Ramadan. Bagaimana puasa Anda? Insya Allah ya. Buat Anda yang berada di Indonesia bagian timur, sekarang ini kalau nggak salah sudah mendekati waktu berbuka puasa. Jadi siap-siap ya. Dan buat Anda yang berada di waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Barat, masih ada waktu lagi. Nah, saya rasa sudah tepat sekali pilihan Anda untuk bergabung bersama kita ya dalam acara Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita memaknai bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh keberkahan, dan juga bulan yang penuh dengan ampunan. Dengan menjadikan diri kita atau menjadikan bulan ini ya, kita menjadi santri-santri, dan juga kita menjadikan bulan ini sebagai bulan kita untuk tarbiyah. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Anda ya pemirsa untuk sama-sama kita maknai bulan Ramadan sambil mendengarkan kehadiran guru kita insyaallah tausiah bersama-sama kita, yaitu Habib Munzir Al-Musawa yang kebetulan sudah hadir bersama-sama kita. Kita beri sambutan sama-sama kita. Sama-sama kita berselawat. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saudara-saudaraku, habaib sudah hadir bersama kita, para ulama, para guru, dan juga para pemimpin dari yayasan, dari pesantren Az-Ziyadah juga sudah hadir di sini. Assalamualaikum semuanya, dan juga buat Anda pemirsa yang baru saja bergabung. Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan yaitu tausiah dari Habib Munzir Al-Musawa dengan tema nyantri di bulan puasa. Kepada Habib, mampu salam tafadhol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan saudara-saudari kita dari kru TV One dan khususnya guru-guru kita, para sesepuh dari pesantren Az-Ziyadah. Semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku sekalian yang hadir dan juga para pemirsa TV One yang menyaksikan acara luhur ini. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu sallam wa baraka alayhi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal syahril 'adzim walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzihi sa'ah al'azimah. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha menguasai kerajaan langit dan bumi, maha membuka rahasia keluhuran di dalam kehidupan, maha menjadikan setiap detik adalah gerbang-gerbang rahmat ilahi untuk mencapai keluhuran di dunia dan akhirat, kebahagiaan di dunia dan akhirat, keluhuran, kesucian, kemuliaan, dan segala anugerah-anugerah yang disiapkan di dalam usia kita yang singkat. Sungguh setiap detik kita itu jauh lebih mahal dari seluruh alam semesta. Setiap satu nafas kita lebih mahal dari seluruh alam semesta beserta isinya. Karena jika kita miliki segenap alam semesta beserta isinya, tidak akan bisa membeli satu nafas bertambah dari kehidupan kita. Maka setiap nafas adalah lambang kedermawanan Allah. Dan setiap nafas kita adalah rahasia cinta Allah kepada mereka yang beriman dan pada mereka yang tidak beriman, kepada mereka yang baik dan pada mereka yang jahat, pada mereka yang bersyukur dan mereka yang tidak bersyukur. Rahasia anugerah Allah dan kasih sayangnya terus mengalir setiap detik dan tiada pernah terputus. Namun Sang Maha Pemilik kelembutan dan kasih sayang, Sang Maha Pencipta kelembutan, menyediakan dan menawarkan kebahagiaan yang kekal bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang mau dekat kepadanya, bagi mereka yang mau mengenal cintanya, bagi mereka yang mau menerima lamaran cintanya Allah untuk menjadi kekasihnya yang kekal. Tentunya dengan tanda kutip di sini, lamaran yang dimaksud adalah menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tawaran ini sampai kepada segenap hambanya keturunan Adam. Namun tawaran ini tidak disampaikan kepada malaikat, tidak kepada gunung, tidak kepada bintang, lautan, daratan, matahari dan bulan, tapi untukmu. Untuk setiap nafasmu ditawarkan untuk mencapai kedekatan kehadiratnya. Dan sampailah kita di dalam hari-hari luhur, dalam bulan yang terluhur sepanjang tahun ini, kita menjadi tamu keluhuran Allah Subhanahu wa taala di bulan agung, bulan yang padanya pahala dilipatkan lebih dari 700 kali lipat dari bulan lainnya, bulan yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan puasa Ramadan semampunya ia perjuangkan kesempurnaannya, maka dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan sholat sunnah malam diperbanyak di malam harinya, maka baginya pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. Ya, baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi. Terima kasih banyak Habib, kita akan lanjutkan lagi. Buat Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Buat Anda yang baru saja bergabung ya, selamat, Anda bisa bergabung bersama kami. Kan nanti buat Anda juga, Anda bisa berpartisipasi untuk mendapatkan hadiah yang insya Allah akan diberikan ya, melalui kuis. Kuisnya itu yaitu adalah kuis persembahan dari Oli Top One. Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon 0021-861-1412. Ya, kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin tadi malam, saudara-saudara kita di Sukabumi ya, itu terkena musibah gempa bumi. Walaupun sampai sekarang belum ketahuan apakah ada korban jiwa atau tidak. Tapi tepat hari Minggu, Sabtu atau Minggu saya nggak salah, di Jambi juga terkena musibah banjir. Dan tadi malam atau kemarin di Pakistan juga terkena musibah banjir. Ini adalah satu renungan bagi kita umat Islam, di mana musibah begitu silih berganti hadir kepada kita. Mumpung hidup kita masih ada di dunia ini, nyawa kita masih ada, kita manfaatkan untuk memohon ampunan Allah. Nah, tadi Habib Munzir juga sudah menyampaikan bahwa bulan ini ada bulan yang tepat bagi kita untuk mohon ampunan Allah. Cuman bagaimana caranya? Untuk itu mari sama-sama kita dengarkan lagi tausiah dari Habib Munzir Al-Musawa. Fadhil. Terima kasih Ustaz David. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin hadirat sekalian, khususnya para pemirsa TV One di seluruh Indonesia yang juga dalam hal ini hadir bersama-sama di dalam silaturahmi ruhiyah, silaturahmi batin kita bersatu di sore hari ini di dalam keluhuran mencapai keagungan Ramadan Al-Mukarram yang padanya terdapat sedemikian banyak faedah, yang mana kita ini pada hakikatnya seluruh muslimin, yaitu yang diwajibkan bagi mereka berpuasa, ya, muslim atau muslimah akil baligh, mereka yang sehat mampu, dan mereka yang tidak di dalam keadaan musafir. Bagi mereka inilah kelompok yang disantrikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap tahunnya satu bulan. Dipesantrenkan oleh Allah jasadnya, ruhnya dan sanubarinya pun dihimbau untuk turut pesantren pula. Kalimat pesantren di sini adalah satu pengaturan tertib syariatul mutaharah yang membawa kesempurnaan bagi jasad kita dan membawa pengampunan bagi dosa-dosa kita. Sedemikian banyak faedah-faedah di dalam tubuh kita dengan berpuasa, nanti kita bahas selanjutnya. Namun pada segmen saat ini adalah dengan berpuasa kita mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang lebih. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap pahala itu dikalikan 10 kali lipat sedangkan hingga 700 kali lipat, sedangkan puasa itu akulah yang akan membalasnya, kata Allah. Berarti lebih dari 700 kali lipat lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, man sama Ramadan imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, bukan karena ingin dilihat orang lain, dan ihtisaban dengan berjuang untuk menyempurnakannya, itu kalau seandainya selalu mergunjing maka kurangi gunjingannya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan aroma yang tidak sedap keluar dari mulut orang yang berpuasa. Kenapa? Karena agar lebih banyak diam. Hikmah ilahiyah, agar kita tidak banyak bicara. Karena manusia kalau banyak berbicara, banyak membicarakan orang lain, nanti menggunjing, mencaci dan lain sebagainya. Dan dengan berpuasa itu juga syahrul sabar, wa jazaa'u sabr al jannah. Dan dengan berpuasa itu juga adalah bulan kesabaran, dan dengan sabar itu balasannya adalah surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang kumuliakan, yang hadir di sini bersama saya dan yang hadir batinnya dan penglihatannya dari para pemirsa sekalian, pemirsa TV One di seluruh Indonesia, bulan ini adalah bulan yang sangat agung dan luhur, di mana Allah menyimpan padanya banyak kemuliaan, di antaranya nuzulul Quran terjadi di bulan Ramadan. Hingga bulan ini juga disebut Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Dan bulan ini juga disebut Syahrul Fatah, bulan Fatah, karena di bulan ini juga terjadinya Fatah Makkah, yaitu kemenangan Islam untuk membuka Makkah Al-Mukarramah. Dan bulan ini juga bulan Lailatul Qadar, karena di bulan ini terdapat satu malam yang barang siapa ibadah di malam itu, maka ia mendapatkan keluhuran ibadah seakan beribadah 1000 bulan. Disinilah saudara-saudariku yang kumuliakan rahasia kemuliaannya. Dan terdapat juga di dalam riwayat Al-Imam Baihaqi di dalam Syu'bul Iman, di dalam riwayat yang banyak juga dari para muhaddits lainnya, dengan sanad hasan, ada yang dengan sanad jayid, ada yang sanadnya dhaif. Namun banyaknya riwayat membuat kita memahami rahasia kemuliaan bahwa man fattara sa'iman ghafarallahu dzunubahu, barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berpuasa, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi kita yang puasa jangan cukup hanya dengan puasa kita saja. Bagi yang mampu, maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bantulah saudara-saudarimu untuk berbuka puasa. Sebagian para sahabat bertanya, "Wahai Rasul, tidak semua di antara kami mampu memberi makan orang yang berpuasa." Maksudnya tidak kesemuanya mampu memberi makan orang lain. Tidak kesemuanya orang yang berkemampuan, banyak juga orang yang susah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Walau bitamratin wahidah." Walaupun hanya sekedar sebutir kurma, asal berikan pada orang yang puasa untuk ia berbuka, au syarbat ma, walaupun juga dengan satu teguk air untuk berbuka puasa, maka ia mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Hadirin saudara-saudariku yang kumuliakan, kita bisa mendengar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan hikayah bahwa seekor anjing yang kehausan hingga ia menjilat-jilat tanah dari hausnya, maka lewatlah seorang wanita yang banyak berbuat dosa dan penuh dengan kehinaan dosa. Ia tidak tega melihat anjing itu, lantas ia mengambilkan air dari dalam sumur dan memberinya minum, maka Allah berterima kasih padanya dan mengampuni dosa-dosanya. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Betapa agungnya memberi minum seekor hewan yang haus, lebih-lebih lagi manusia yang berpuasa. Demikian. Ya baik, alhamdulillah. Habib, nanti kita akan lanjutkan lagi. Tentunya ingin tahu lagi apa saja keistimewaan dari bulan Ramadan ini, dan juga apa lagi ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan, dan bagaimana kita maknai puasa di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana, tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung, selamat bergabung sekali lagi bersama Tabligh Akbar, tentunya hanya bisa Anda saksikan di TV One setiap hari ya, menjelang waktu berbuka puasa dari pukul 4 sampai insya Allah 5:30 ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan tausiah singkat dari Habib kita, Habib Munzir Al-Musawa, yang sudah menjelaskan tentang amalan-amalan di bulan puasa. Nah, kira-kira pertanyaan kita berikutnya adalah, apa sih faedah atau apa sih keuntungan dari setiap ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini? Pastinya Allah menganjurkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, pasti ada rahasia yang tersembunyi yang pasti bermanfaat atau berfaedah untuk diri kita. Silakan Habib, fadol. Terima kasih Ustaz David. Para pemirsa sekalian, pemirsa TV One di seluruh Indonesia, dan juga saudara-saudariku yang hadir, puasa Ramadan dan puasa lainnya, yaitu bentuk puasa, yaitu puasa itu secara bahasa adalah al-imsak, dan secara al-istilahi atau secara syariahnya adalah al-imsak an jami'il muftirat ala wajhin makhsus. Yang pertama, makna puasa secara bahasa itu adalah menahan diri secara bahasa. Namun di dalam syariah maknanya lebih khusus, itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa itu sendiri secara ketentuan-ketentuan yang telah norma-norma yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang melakukan itu, maka mereka mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah, sebagaimana kita sebutkan tadi hadis riwayat Sahih Al-Bukhari yang juga terdapat riwayat yang sama pada Sahihul Bukhari. Yang riwayat yang pertama adalah wanita yang banyak berbuat dosa namun dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka Allah SWT mengampuni dosanya. Pada riwayat Sahihul Bukhari juga seorang pria pendosa berbuat hal yang sama dan fasyakarallahu lah faghafarallahu lahu. Kita lihat konteks kalimat bahasa ucapan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, keindahan Allah Subhanahu wa taala tampak jelas terlihat. Fasyakarallahu lahu faghafarallahu lahu. Maka Allah berterima kasih kepada orang itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Kenapa? Karena seekor anjing kehausan itu tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada yang memberinya minum. Namun Allah yang menciptakan setiap makhluknya lah yang berterima kasih kepada orang itu. Walau ia seorang pendosa, maka Allah ampuni dosanya karena memberinya minum. Padahal ia seorang hewan yang kehausan, seekor anjing, lebih-lebih lagi manusia yang berpuasa. Manfaatnya di sisi Allah SWT sangat agung, manfaatnya abadi. Ya, berbeda dengan kita makan dan minum yang tidak diikuti dengan sunnah sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manfaatnya sementara saja. Kita lapar, kita haus beberapa menit, kemudian kita lapar lagi, beberapa jam kemudian lapar lagi, haus pun demikian. Namun berbeda dengan hal yang terikat dengan ibadah, maka perbuatannya sekali akan membawa pahala baginya kekal dan abadi. Satu kali kau berbuat kebaikan, maka hal itu menjadi kekal, tidak sirna begitu saja. Semua yang ada di dunia fana kecuali ibadah. Dan selain itu, selain makna yang demikian luhur, Sang Maha Pencipta menyediakan juga sedemikian banyak faedah-faedah yang agung di dalam jasad, pada jasad kita dengan melakukan berpuasa. Kita bisa lihat bagaimana penjelasan dari para ilmuwan tentang faedah orang yang berpuasa. Para ilmuwan di Jerman menemukan bahwa dengan berpuasa itulah bisa mengobati penyakit kelebihan gula darah dan penyakit darah tinggi. Itu teratasi dengan berpuasa, karena tumpukan-tumpukan gula darah atau glukosa yang berlebihan akan terkikis dan terhapus dengan berkurangnya pasokan makanan yang masuk dari mulai kira-kira 14 jam perhitungan mereka puasa itu berhentinya pengolahan makanan di dalam tubuh, masuknya makanan dalam tubuh dalam kira-kira 14 jam. Di waktu itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan tubuh mengambil bahan-bahan yang sudah tidak terpakai atau menjadi sampah di dalam tubuh kita karena terpendam, sel-sel yang terpendam itu dipakai kembali, dikeluarkan kembali, yang dengan itu menyebabkan seorang sembuh atau terobati dari darah tinggi, terobati daripada gula darah tanpa membutuhkan obat. Dan juga hal yang menakjubkan, puasa ini juga membawa kesembuhan bagi penyakit kulit. Salah seorang dari Mesir dijelaskan, saya lupa namanya, seorang wanita, dia dari mulai bayi mempunyai sakit kulit dan dia selampai usia 20 tahun tidak pernah menemukan penyembuhnya. Tidak ada satu dokter pun yang mengatakan kecuali bersabar saja, karena ini penyakit tidak ada obatnya. Maka ketika ia diajari oleh temannya untuk berpuasa Nabi Daud, ya sudah kamu gak bakalan menikah lah, kasarnya begitu. Belum susah lah mencari pria yang mau sama kamu, karena sakit kulitnya begitu parah. Kamu banyakin puasa aja, banyak ibadah. Akhirnya ia melakukan puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dalam tempo 2 bulan ia mulai lihat perubahan pada kulitnya, dan pada bulan yang ketiga tidak tersisa lagi sakit kulitnya kecuali ia disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diteliti oleh para ilmuwan, temukan bahwa puasa itu mengurangi kadar lemak yang ada di kulit, dan ia memberikan kekuatan pada sel-sel kulit untuk memerangi mikroba-mikroba yang ada di dalam perut kita, yang dengan itu terobatilah penyakit-penyakit kulit dengan berpuasa. Dan dengan berpuasa masih banyak makna-makna lainnya, diantaranya mengobati penyakit sendi pada tulang. Sendi pada tulang terobati dengan berpuasa, karena sedemikian banyak tumpukan-tumpukan lemak atau tumpukan-tumpukan toksin dari bekas makanan, bekas obat dan lain sebagainya yang bertumpuk di dalam tubuh, itu semua dikeluarkan oleh tubuh kita ketika pasokan makanan berkurang, hingga timbunan itu tidak lagi menghambat di sendi-sendi tulang dan membuat pengobatan bagi mereka yang mempunyai penyakit persendian di tulang-tulangnya. Demikian. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Habib. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Subhanallah, Allah begitu banyak khasiatnya dari baru berpuasa ya. Belum yang lainnya, belum lagi ibadah salat malam, belum lagi dengan membaca Quran yang nanti insya Allah akan kita kaji satu persatu. Subhanallah, Allah begitu banyak keajaibannya. Orang tidak akan pernah percaya sebelum dia menjalankan. Setelah Anda menjalankan, Anda buktikan insya Allah semuanya itu tidak hanya sekedar isapan jempol. Baik, untuk itu pemirsa sekarang kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya kepada Habib Munzir Al-Musawa. Silakan Anda bisa hubungi kami di nomor telepon 0218611412 atau 8614112. Silakan hubungi kami di telepon. Ya, sudah telepon masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa di mana ini, Pak? Sama Bapak Andri. Bapak Andri di mana, Pak Andri? Ya, di Cimahi, Bantu. Cimahi, kumaha ada, Mang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, silakan atau ditanyakan. Gini ke Habib ya. Ya, silakan. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Gini ya, mengenai puasa gitu. Emang secara medis puasa itu menyehatkan ya, Habib ya. Terus nah kalau secara medis, kalau secara ini apa ada begitu gampang kalau menahan apa haus atau lapar gitu ya. Cuman yang saya tanyakan bagaimana cara memelihara kadar pahala puasa gitu. Oh iya, iya. Jadi harus gimana gitu? Apa harus memperbanyak amalan apa yang harus diperbanyak? Oh, kalau iya, saya iya, lagi sering itu banyak selawat, apakah dianjurkan harus berselawat terus dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau gimana, Bib? Terima kasih. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Andri itu ya, memelihara amalan ya, memelihara amalan apa untuk bisa memelihara puasa kita, ya, pahala puasa kita. Baik, terima kasih. Habib, saya tampung dulu pertanyaannya, nanti Habib bisa tanya. Kami berikan kesempatan kepada jamaah siapa yang mau bertanya di sini, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtarom Ustaz Habib, Pak Yai Habib Al-Mundir. Langsung saja, nama saya Akmal Rido dari Petir Serang Banten. Yang ingin saya tanyakan, di dalam surat Al-Baqarah kalau enggak salah, itu ada ayat wa 'alal ladzina yutikunahu fidyah. Nah, ini Ustaz, saya belum paham. Apakah membayar fidyah ini berlaku kepada semua orang? Apakah hanya orang-orang tertentu? Ya. Yang kedua Ustaz, di dalam hadis Nabi ada Rasulullah bersabda, kam min so'imin laisa lahu min syamihi ilal ju'i wal atos. Ini apakah orang preman misalkan Ustaz yang di pinggir jalan, apakah itu indikasi bahwasannya pahala mereka tidak diterima oleh Allah? Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang kedua ditahan dulu. Mungkin Habib bisa jawab pertanyaan yang pertama dulu, Bib. Dari penelpon kita Bapak Andri ya. Bapak Andri tadi bertanya bagaimana caranya memelihara pahala puasa kita, adakah amalan-amalan khusus? Silakan, Bib. Ya, jadi Pak Andri di wilayah mana? Cimahi tadi. Cimahi. Terima kasih Pak Andri. Barangkali pernah berjumpa di sana dalam Tabligh Akbar di Cimahi. Juga para pemirsa sekalian. Dari banyak kiat tentunya untuk menjaga puasa yang Anda maksudkan di sini adalah puasa khawas, yaitu puasa hawasil khams, puasa panca indera. Puasa panca indera di sini adalah menahan membicarakan orang lain, dosa-dosa mulut, dosa telinga, dosa mata, dosa tangan dan dosa kaki, yaitu menjauhi dosa-dosa. Kiatnya adalah mendalami rahasia keluhuran Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kiat yang paling kuat untuk menahan segala bentuk hal yang menjatuhkan pahala puasa. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan tenanglah hati sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza fasadat fasadal jasad kullu wa idza Ida salahat salahal jasad kullu wa ida fasadat fasadal jasad kullu. Demikian riwayat Sahihul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa dalam tubuh manusia terdapat satu gumpalan jasad, gumpalan daging, yang bila ia baik maka baik seluruh tubuhnya, dan jika ia buruk maka buruk seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah itu adalah hati. Maka ketika kita benahi diri kita, hati kita, sanubari kita, maka akan baiklah perbuatan seluruh anggota tubuh kita, ucapan kita, penglihatan, pendengaran, perbuatan dan lain, pikiran, kesemuanya akan baik dengan baiknya hati. Bagaimana baiknya hati? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Profesor Dr. Herbert Benson dari Universitas Harvard, ia menemukan satu penemuan yang sangat mengejutkan. Satu penemuannya adalah tidaklah ditemukan satu metode untuk ketenangan jiwa yang lebih kuat daripada mengingat Tuhan pencipta. Dengan mengingat Tuhan pencipta itulah akan tenanglah jiwa, dan itulah metode yang paling kuat, dan itu hal yang sudah difirmankan oleh Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah itu akan tenanglah hati. Maka perbanyaklah mengingat Allah, yang dengan itu kita akan jauh daripada keinginan untuk berbuat dosa. Subhanallah. Baik, terima kasih banyak Habib. Mari kita berbanyak berzikir mengingat Allah, khususnya pada saat pagi hari dan juga pada saat petang hari. Nah, untuk itu kesempatan yang berbahagia ini, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah, dan kali ini saya berada di safnya ukhti-ukhti kita nih semuanya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mereka ini adalah santriwati dari Pondok Pesantren Aziadah sebagian besar ya, dan juga mungkin ada juga orang tua murid dan juga jamaah-jamaah yang ada di sekitar sini ya semuanya. Wah, didada-dadain. Baik. Di sebelah saya sudah ada Ibu Haja Fatimah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ibu, bicara mengenai tadi kebetulan tema kita adalah menjadikan bulan Ramadan ini sebagai pesantren bagi diri kita. Nah, tepat sekali ya, kesempatan kali ini kita berada di pesantrennya. Benar, alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Nah, Ibu, kira-kira apa sih tips-tips apa yang bisa Ibu berikan, metode pendidikan apa yang bisa diberikan kepada orang tua murid yang ada di rumah supaya anak-anaknya itu bisa menjadi santri, atau bagaimana orang tua bisa mendidik anaknya secara islami dan bermanfaat serta menjadi predikat terbaik di masyarakat, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Silakan Ibu Haja Fatimah. Iya, terima kasih kami ucapkan. Sebelum kami menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh rekan David, terlebih dahulu dalam momen yang baik ini saya barangkali sebagai ahli rumah di sini, kalau ahlul boleh dikatakan bait, ahlul bait di sini, mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza kepada seluruh pihak yang terkait demi terselenggaranya kerjasama antara Pondok Pesantren Aziadah dengan TV One yang disaranai atau dimediasi oleh Departemen Agama. Yeah. Untuk itu, baiklah kami akan mencoba menjawab atas pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kami yaitu saudara David. Bapak-bapak atau bapak, para pemirsa hadirin sekalian yang berbahagia, dari ayat yang Allah berikan dalam Al-Quran, dari kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ternyata Mas David di sini Allah menggunakan la'allakum tattaqun yang bentuknya fi'il mudhore. Fi'il mudhore ini artinya menunjukkan zaman sekarang dan zaman yang sedang berlangsung. Rupanya tujuan dari disyariatkannya puasa satu bulan penuh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghendaki agar supaya senantiasa implikasi dari amal ibadah puasa ini berdampak kepada keseharian kita. Yeah. Karena kan menunjukkan zaman yang sedang berlangsung dan zaman yang artinya yang masih yang akan datang. Yeah. Gitu ya. Apa yang Ibu lakukan untuk mengedukasi anak-anak yang mungkin bisa jadi contoh bagi orang tua murid? Apakah alhamdulillah tradisi yang ada di Pondok Pesantren Aziadah ini memang kita membentuk la'allakum tattaqun ini. Yeah. Mas David, dari kalau barangkali sekolah pulang pergi cuma sebatas waktu ketika mereka berada di sekolah, yeah. Sementara di pondok pesantren ini kita 24 jam berada di bawah pengawasan bukan cuma Allah tapi juga para dewan guru, yeah. Sebagai pengasuhan. Satu contoh, umpama anak-anak tidak boleh gosob, artinya tidak boleh mengambil barang orang lain, yeah. Tidak boleh juga jidal, oh. Ya. Mereka tidak boleh berantem sesama kawan, yeah. Artinya yang namanya di pondok pesantren ini terima, yeah. Apa adanya kehidupan pondok, uh-huh. Ya, yang diatur sedemikian baiknya, terutama dalam pembinaan akhlakul karimah mereka, yeah. Jadi benar-benar pengawasan itu tanggung jawab oleh pengawas dan juga para guru yang ada di sini, guru yang ada di sini dan juga kami seluruh jajaran yang tergabung dalam Yayasan Al-Husna Waziyadah. Subhanallah. Terima kasih. Kita takbir sama-sama, kita doakan semoga pondok pesantren Aziyadah ini benar-benar bisa maju dan berkembang, dan juga Anda yang ada di rumah ya tidak takut-takut lagi untuk masukkan anaknya untuk menghadapi atau masuk dalam lingkungan pendidikan pesantren, ya Bu ya. Insyaallah ya. Itu sebetulnya Mas David yang ingin saya kemukakan kepada pemirsa dan halayak ramai atau para orang tua. Ternyata di Aziyadah ini sudah 20 provinsi. Subhanallah. Santri-santri dari 20 provinsi. Baik. Dan berarti ini menunjukkan bahwasanya umat Islam sudah tepat memilih pondok pesantren untuk sebagai media pembinaan anak-anak didik. Baik. Bukan pesantren ini yang sementara ini diprediksi orang jadi sarang teroris. Iya enggak ya Bu, yang enggak setuju ya. Oke. Okay. Terima kasih banyak Ibu Aja Fatimah. Kita beri tepuk tangan. Kita takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Ibu Aja Fatimah. Takbir. Subhanallah. Ya, baik, itulah dia bagaimana keriuhan yang ada di Pondok Pesantren Aziyadah ini. Dan mungkin buat Anda yang ingin tahu ya pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh saudara kita tadi yang diberikan itu perihal fidyah. Apakah fidyah itu berlaku, pemberian fidyah itu berlaku untuk semua orang atau bagaimana? Silakan Habib Munjir bisa langsung dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Jadi kita lanjutkan lagi jawabannya tentang masalah fidya, yaitu saudara kita dari Banten pada bertanya tentang surat Al-Baqarah ayat 184 tentang fidya. Yang dimaksud di sini di dalam mazhab Syafi'i, bagi mereka yang mampu untuk berpuasa, ada beberapa kelompok yang terkena fidya, yaitu wanita yang mampu untuk berpuasa, wanita menyusui anaknya, menyusui bayinya, mampu berpuasa, namun yang ia risaukan adalah keselamatan bayinya. Kalau seandainya ia berpuasa, maka ia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka ia mengqadha di waktu yang lain dan mengeluarkan fidyah satu mud setiap harinya. Demikian pula hukum wanita yang hamil. Ya, jika tidak mampu berpuasa maka mengqadha di hari lainnya. Namun jika sebab ia tidak berpuasa itu adalah dirisaukan keselamatan janin bukan keselamatan dirinya, maka ia mengqadha ditambah dengan satu fidyah. Di sini makna kalimat kalau seandainya ia mampu maka dia mengeluarkan fidyah. Maksudnya dia mampu berpuasa tapi dia risau akan keselamatan bayinya atau janinnya, maka ia qadha puasa ditambah fidyah. Dan fidyah juga dikeluarkan bagi mereka yang mempunyai sakit marid la yurja buruahu, sakit yang tidak diharapkan bisa sembuh, sakit yang sudah tidak ada sembuhnya, sakit yang tidak bisa sembuh, maka itu tidak diwajibkan bagi mereka berpuasa jika mereka tidak mampu, tapi diwajibkan mengeluarkan fidyah setiap hari satu mud. Demikian juga orang-orang yang haram, dengan kalimat hak bukan hak, haram, yaitu pikun, tidak wajib puasa tapi sebaiknya ia mengeluarkan setiap harinya satu mud untuk fidyahnya. Demikian. Baik, terima kasih banyak Habib Munzir. Ya, pemirsa, jika Anda perhatikan di antara jamaah, selain juga para santri dari Pondok Pesantren Aziyadah, juga ada sahabat-sahabat dari Majelis Rasulullah, dan juga ada anak-anak kita, saudara-saudara kita dari Indonesia bagian timur. Saya coba bisa lihat kameranya ke sini, dan ini adalah anak-anak binaan dari Habib Munzir Al-Musawa yang kebetulan juga di sini. Saya boleh tahu namanya siapa, Dek? Assalamualaikum. Ridwan. Ridwan, subhanallah. Asli dari mana, Ridwan? Papua. Papua, subhanallah. Kita takbir, Allahu Akbar. Kehadiran anak-anak di sini adalah satu perenungan bagi kita semua untuk memperhatikan saudara-saudara kita umat Islam yang berada di Indonesia bagian timur. Jangankan biarkan mereka termarginalkan. Ayo kita bantu saudara-saudara kita, kita bantu dakwah kita di Indonesia bagian timur dan juga Indonesia di wilayah-wilayah Indonesia di mana Islam sebagai minoritas. Jangan kemana-mana, Tabligh Akbar Ramadan 1431 Hijriah akan segera kembali. Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada, semoga genderang beduk tadi seperti juga dengan semangat kita yang menggebu-gebu dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Semangat kita untuk terus beribadah di bulan suci Ramadan ini. Nah, tentunya alangkah lebih lengkap seandainya kita juga bisa mendengarkan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Habib Munzir seputar Ramadan sebagai bulan pesantren bagi diri kita. Silakan Habib. Fadhol. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa TV One di manapun Anda berada dan juga saudara-saudariku yang hadir, kesimpulan daripada penyampaian dan apa daripada acara mulia kita di sore hari ini adalah rahasia keluhuran ilahi kepada kita agar kita memperdulikan sesama. Dan dengan itu kita merasa bagaimana sulitnya, pahitnya kehidupan orang yang menahan lapar dan haus dari saudara-saudari kita. Dan yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengasihani kita sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang mempunyai sifat kasih sayang dan mengasihani yang lain itu akan dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada penduduk atau yang ada di bumi, maka kalian akan dikasihani dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku pemirsa sekalian, juga kita di sini dihadiri oleh para santri-santri kita Pesantren Az-Ziyada dan juga saudara-saudari kita yang datang dari jauh, yang dari Papua. Jadi saya bersama Ustaz Ahmad Bayaki sana ke wilayah Papua Irian Barat. Dan ternyata di sana banyak sekali hangat menyayat hati. Karena apa? Karena di sana kekurangan guru, di sana kekurangan ustaz, di sana kekurangan pengajar. Banyak wilayah-wilayah muslimin, satu kampung-kampung muslimin yang mereka itu tidak ada yang mengajari mereka sholat. Sampai kepala sukunya tidak mengizinkan ketika kami mengambil salah satu anak mereka untuk diajari berapa bulan kembali ke wilayah mereka, ke Jakarta lalu kembali. Katanya jangan kembali lagi ke Jakarta. Kenapa? Karena kami mau belajar sholat dari anak ini. Jika anak ini pulang, tidak ada sholat lagi di kampung kami. Karena kami tidak tahu, hanya sholat hanya baru dari anak ini. Bagaimana caranya ruku, berapa rakaat sholat duhur, berapa rakaat sholat asar, bagaimana cara wudu, apa bacaannya. Subhanallah, satu kampung dan masjid di sana sangat sulit. Musola di sana pun butuh jarak antara 40 kilometer, radius 40 kilometer baru ada satu musola. Demikian, maka kita ambil adik-adik kita dari sana, karena kalau bolak-balik terus sana juga membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Kita ambil adik-adik kita dan saudara-saudariku juga, terutama para da'i dan juga orang-orang yang punya kemampuan. Cobalah lebih juga peduli pada saudara-saudari kita yang di Indonesia Timur sebelum yang di luar negeri. Ya, sekarang kan rame-ramenya memberikan kepedulian ke yang di luar negeri. Yang di bangsa kita banyak juga, bahkan mereka yang sampai tidak mengenal sholat dalam satu kampung, tidak mengenal puasa, tidak mengenal takbiran, karena tidak ada yang mengajarinya. Kekurangan ustad-ustad, kekurangan santri-santri. Kenapa ustad gak kesana? Karena ongkos tiketnya mahal dan mereka tidak mampu untuk mengeluarkan uang untuk mengundang para da'i kesana. Maka yang berangkat kesana ya harus yang mengeluarkan dari dananya sendiri. Oleh sebab itu kita peduli saudara-saudari kita muslimin dan tentunya kita lebih berhak peduli saudara-saudari kita muslimin yang di bangsa kita sendiri sebelum yang lainnya. Nah, semoga dengan ini puasa kita membuat kita lebih peduli kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, dan peduli kepada makhluk yang dengan itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala semakin terbit pada hari-hari kita, pada kehidupan kita dan wafatnya kita. Demikian Ustaz David. Terima kasih banyak Habib Munzir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah tadi kesimpulan dari Habib Munzir. Dan Anda jangan kemana-mana, nanti setelah ini kita akan berdiri dan juga berdoa bersama dengan Habib Munzir. Tapi kami juga berikan kesempatan kepada Anda pemirsa untuk mendapatkan hadiah persembahan dari Top 1 Action Matic, tentunya melalui kuis yang akan dibawakan oleh sahabat saya Ninda. Silakan Ninda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa sekalian, pemirsa TV One di manapun Anda berada, dan saudara-saudariku yang hadir, akhir daripada penyampaian saya adalah tips bagi para saudara-saudari dan pemirsa sekalian untuk melanjutkan khususnya memperdalam tentang pemahaman kita di dalam masalah puasa. Karena saya tadi tidak sempat membahas banyak permasalahan, karena apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang sunnah di dalam puasa, siapa saja yang wajib baginya puasa, siapa saja yang tidak sah baginya puasa. Hal seperti itu perlu kita perdalam. Dengan adanya puasa ini, maka hendaknya jangan kita hanya menjalankan ibadahnya saja, tapi dalami ilmunya agar lebih dalam lagi maknanya, lebih dalam lagi pahalanya, dan perdalam juga makna-makna dari puasa secara biologis, secara manfaatnya bagi tubuh kita, bagi kehidupan kita dunia dan akhirat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir jalalah sebagaimana dijelaskan oleh al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani qudusullah sirrahu, bahwa zikir ya Allah ada Allah adalah ismul azam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tiada akan datang hari kiamat sampai tidak ada lagi yang mengucapkan nama Allah, Allah. Mari kita berzikir bersama di bulan puasa ini. Sebelum kita berbuka, kita berzikir, saudara-saudari yang di sini berzikir, para pemirsa berzikir, para pemirsa boleh melafadzkan, boleh dengan hatinya. Mari kita sebut nama yang membuka segala anugerah, segala kenikmatan, segala keluhuran, segala kebahagiaan, sang pemilik dunia dan akhirat. Nama yang paling berhak disebut bibir, yang sebagaimana firman-Nya dalam hadis qudsi riwayat sahih al-Bukhari, man dzakarani ana ma'abdi haitsuma dzakarani wa taharrakat bi syafata, aku bersama hamba-Ku ketika hamba-Ku mengingatku dan ketika bibirnya bergetar menyebut nama-Ku. Taharrakat bi syafata, ketika bibirnya bergetar melafadzkan nama-Ku. Mari kita memanggil namanya untuk memadukan seluruh hajat kita. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita titipkan semua dosa kita yang lalu pada samudra kemaafan Allah, samudra pengampunan Allah. Dan kita titipkan sisa usia kita yang akan datang pada samudra kelembutan Allah, samudra anugerah Allah, samudra limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.